seperti al-mudiha yang hanya berhenti kepada tulang saja. Mudiha ini luka di kepala ya. Luka di kepala. Ya, kalau luka di kepala dia sudah mendekati tulang, itu mudiha namanya. Kita akan datang nanti Ibnu Qudamah sebutkan macam-macam luka di kepala. Ada beberapa bentuk luka di kepala. Nah, mudiha ini salah satunya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dilakukan kisah akan mengakibatkan luka itu semakin melebar, ya, melebihi dari kadar yang akan dikisas, ini tidak diperbolehkan. Sebab melampaui batas. Dan kisas itu hanya sebatas yang dia melakukan kezaliman atau jinaya saja. Adapun kalau lewat batasan, ini tidak diperbolehkan. Ya. Hanya saja di masa ini, ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini tidak terlalu masalah. Karena dengan kecanggihan kedokteran sekarang ini, seorang ingin membuat luka, ya sampai kemanapun bentuk lukanya, ya dengan batasan yang aman itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Baik, jadi ini semuanya kembali ke pengadilan, ya mereka yang menentukan nanti bagaimana seharusnya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa amma kasrul idham wal qata' min as-sa'id was-saq fala qawada fihi. Adapun mematahkan tulang atau memotong dari pertengahan sa'id, ya. Sa'id ya tulang ya tangan antara apa namanya? Antara pergelangan tangan hingga ke pertengahan tangan sebelum ke siku. Ya. Itu dikatakan sa'id. Jadi tidak boleh dipotong di situ, sebab kalau dipotong ini tidak jelas dan mungkin akan berakibat lebih parah. Dan ini bertentangan dengan syarat. Ya, demikian pula as-saq. Ya, betis. Jadi kalau patah pada betis, tidak dilakukan kisas dengan mematahkan betis juga. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya, rahimahullah. Karena disangka bahwa hal ini akan mengakibatkan pelampuan batas di dalam kisah. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, di masa sekarang ini yang memungkinkan untuk mematahkan dari tulang itu sekadar patahan yang diperlukan. Maka kalau itu bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi sekarang, tidak ada masalah dilakukan pematahan itu. Karena masuk di dalam keumuman ayat. Wal juruha kisas, dan pada setiap luka ada kisas. Jadi sepanjang memungkinkan, tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kemudian kata beliau, wala qawada fil ja'ifah, dan tidak ada qawad di dalam ja'ifah. Ja'ifah ini adalah luka yang menembus masuk ke jauf. Luka yang masuk ke mana? Ke dalam badan. Iya. Kalau dia misalnya ke perut, dia tikam misalnya perut seorang masuk ke dalam, maka tidak ditikam juga terhadapnya. Karena ini dari hal yang tidak bisa diukur. Hal yang tidak bisa diukur. Demikian pula kata beliau, wala fi syai'in min syijajir ra's illa al-muriha. Dan juga tidak ada qawat di dalam luka-luka kepala kecuali dalam muriha saja. Ya, kecuali dalam mudiha yang akan datang, hashima, munakkila, makmumah. Ada empat ya. Ya. Sebab tiga hal ini, hashima, munakkila, makmumah ini di atas apa? Di atas mudiha. Kalau mudiha itu sampai ke terluka, sampai ke kelihatan tulang saja. Kalau hashima, dia sudah menyentuh tulang. Ya, munakkila, dia sudah hilangkan tulang. Kalau makmumah, tulangnya sudah lewat, malah sudah mendekati kulit otak. Iya, maka ini lebih parah daripada itu. Jadi mudiha begitu dia bisa dikisas, yang lainnya juga yang lebih parah bisa dia apa? Dikisas. Adapun yang kurang dari mudiha, hal yang kurang daripada mudiha, ini ada empat hal ya, atau ada lima hal yang kurang dari mudiha, akan diterangkan nanti pada tempatnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah,